Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan sabar itu adalah bagaimana seseorang menahan jiwanya agar senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, menahan jiwanya agar senantiasa bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menahan jiwanya di dalam menjalani takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirasa pahit, yang dirasa tidak mengenakkan. Itu tiga jenis kesabaran. Dan ada pun jenis, tipe reaksi manusia tatkala diberikan ujian dan musibah kepada mereka, maka mereka terbagi menjadi empat. Ada yang pertama, mereka keadaannya orang-orang yang sakhat, orang-orang yang murka, yang marah, menggerutu. Apakah dengan hatinya atau dengan lisannya atau dengan anggota badannya, terkait dengan apa yang Allah takdirkan menimpa pada dirinya dari perkara-perkara yang dirasa pahit atau tidak dia senangi. Keadaan yang kedua adalah keadaan yang sabar. Orang yang sabar, dia tahan jiwanya, dia tahan dirinya dari ucapan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, dari anggota badan yang menjadikan sebab kemurkaan pula Allah Azza wa Jal, dan juga dalam hatinya. Nah, dia bersabar dalam keadaan sebenarnya dia tidak senang tertimpa ujian tersebut. Keadaan yang ketiga adalah keadaan yang ridho, di mana seseorang itu merasa lapang dadanya dengan musibah yang menimpa pada dirinya, dan seakan-akan dia tidak tertimpa musibah tersebut. Keadaan yang keempat adalah keadaan syukur, yang seseorang itu justru bersyukur dengan ujian yang menimpanya, karena dia mengingat pahala yang akan dia dapatkan lebih besar daripada ujian dan musibah yang dia rasakan. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala rahimahullahu ta'ala fil hathi ala sabri wa thana'i ala fa'ilihi. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala melanjutkan, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam rangka menghasung, mendorong, memberikan semangat agar senantiasa bersabar, dan memuji orang yang melakukan perbuatan atau yang melakukan kesabaran tersebut, dengan menukil firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan juga bersiap siagalah. Qala rahimallahu fa amara Allahu al-mu'minina bi muqtada imanihim wa bi syarafi imanihim bi hadhihi al-awamiri thalathati bal arba'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagai tuntutan dari keimanan mereka dan kemuliaan keimanan mereka dengan tiga perkara ini, bahkan empat perkara. Isbiru, bersabarlah, satu. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian, dua. Warabitu, dan bersiap siagalah, tiga. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, empat. Maka beliau rahimahullah ta'ala kemudian memberikan perincian, fassabru anil ma'siyati. Maka kesabaran itu sabar terhadap menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musabaratu ala taati. Sementara sabiru ay musabarah, kuatkanlah kesabaran di dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal murabatatu kasratul khairi wa tatabu'ul khairi. Wal murabatah, dan bersiap siagalah, maksudnya adalah merupakan kebaikan yang sangat banyak. Kasratul khair, kebaikan yang sangat banyak. Watatabu'ul khair, di samping kebaikan yang sangat banyak juga tatabu', nah, terus menerusnya diikuti, nah, diikutinya kebaikan dengan kebaikan yang berikutnya, tatabu'. Wa taqwa ta'ummu dhalika kullahu. Sementara ketakwaan itu mencakup semuanya. Ketakwaan itu mencakup semuanya. Taib. Qala rahimallahu ta'ala, fasbiru an maharimillah wa la taf'aluha tajannabuha wa la taqrabuha. Maka beliau rahimallahu ta'ala melanjutkan, fasbiru, maka bersabarlah. An maharimillah, bersabarlah terhadap menjauhi dari perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. La taf'aluha, jangan kalian melakukannya. Jangan kalian melakukannya. Tajannabuha, jauhilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan itu, jauhi. Wala taqrabuha, dan jangan mendekat. Jangan mendekati. Wa minal ma'lumi anna sabra anil ma'siyati la yakunu illa haythu da'at ilaihi nafsu. Dan diketahui, yang dinamakan dengan sabar, disebut dengan kesabaran itu, untuk tidak melakukan kemaksiatan, jika nafsunya itu memiliki keinginan untuk melakukannya. Dinamakan seseorang itu sabar dari kemaksiatan, tidak akan terjadi kecuali apabila jiwanya, nafsunya itu mengajak, menyeru untuk melakukan perbuatan tersebut, kemudian dia tahan. Kemudian dia menahan dirinya untuk tidak melakukannya. Itu dinamakan orang sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, disebut sabar dalam menjauhi kemaksiatan itu ketika terjadi jiwanya, nafsunya memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut, namun dia tahan untuk tidak melakukannya. Maka dia dinamakan orang yang bersabar di dalam menjauhi ketaatan, di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal insanu alladhi lam tatra' alai ala balihi al-ma'siyati falayuqalu innahu sabara anha. Akan tetapi kalau seseorang itu tidak pernah terlintas di dalam benaknya, dalam pikirannya, untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak dinamakan dia itu bersabar dari kemaksiatan. Tidak terlintas untuk melakukan kemaksiatan, nah, maka tidak dinamakan, oh, dia sedang bersabar untuk menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, kenapa? Karena tidak terlintas, nah, di dalam jiwanya, dalam dirinya, untuk melakukan kemaksiatan. Walakin idza da'atka nafsuka ilal ma'siyati fasbir wahbis an-nafsa. Nah, akan tetapi kalau hatimu, jiwamu mengajak, menyeru kamu untuk melakukan kemaksiatan, maka bersabarlah dan tahanlah nafsumu, tahanlah jiwamu. Wa ammal musabaratu fahiya ala ta'ati li'anna ta'ata fiha amran. Adapun musabarah, adapun menguatkan kesabaran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, bersabarlah. Maksudnya bersabarlah di dalam menjauhi kemaksiatan, perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kepada kalian. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Kuatkanlah kesabaranmu di dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi musabarah itu kaitannya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna ta'ata fiha amrani. Karena ketaatan itu, mengandung dua perkara. Al-amrul awwal, perkara yang pertama. Fi'lun yatakallafu bihi al-insanu wa yulzimu nafsahu bihi. Ketaatan itu adalah perbuatan yang terasa berat. Perbuatan yang terasa berat bagi seseorang untuk melakukannya. Wa yulzimu, dan dia memaksakan dirinya, dia paksa dirinya untuk bisa melakukan perbuatan tersebut. Maka butuh, kuatkanlah kesabaranmu. Karena untuk dalam rangka menjalankan ketaatan. Karena ketaatan itu asalnya adalah berat bagi jiwa untuk melakukannya. Dan dia membutuhkan upaya untuk memaksakan dirinya melakukan ketaatan tersebut. Wal amru tsani, dan perkara yang kedua, sakilun atau thiqalun, thiqalun ala nafsi li'anna fi'la ta'ati katarkil ma'siyati thaqilatun ala nufusi al-amarati bisu. Sisi yang kedua, ketaatan itu mengandung keberatan di dalam hati. Nah, berat dirasakan oleh hati, oleh jiwa. Nah, dikarenakan melakukan, menjalankan ketaatan, itu laksana meninggalkan kemaksiatan. Menjalankan ketaatan itu ibarat meninggalkan kemaksiatan. Sakilatun ala nufusi al-amarati bisu. Itu akan terasa berat bagi jiwa, hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Nah, maka butuh untuk menguatkan kesabaran dalam menjalankan ketaatan. Falihada kana sabru ala ta'ati afdalu minas sabri ala al-ma'siyati. Oleh karenanya, kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama dibanding kesabaran di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Allah taala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiru wa sabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Nah, karena dia lebih utama. Nah, ka'anna ahadan yusabiruka kama yusabirul insanu aduwahu fil qitali wal jihad. Seperti layaknya, ka'anna ahadan, seperti seseorang yang sabar menghadapi musuh saat berperang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma al-murabatatu, kemudian perintah yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Setelah yang pertama bersabar menjauhi kemaksiatan, menguatkan kesabaran di dalam menjalankan ketaatan, kemudian warabitu wa ammal murabatatu fahiya kasratul khairi wal istimraru alayhi wa li hadha jaa fil hadith 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam innahu qala isbaghul wudu'i 'alal makarihi wa kasratul khuta ila al masajidi wa intidaru salati ba'da salati fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat li anna fihi istimraran fi ta'ati wa kathrati li fi'liha. Nah, adapun murabathah, adapun yang dimaksud dengan bersikap siap siaga di dalam ayat ini, fahia, maka di sini maksudnya adalah kasratul khair. Nah, banyaknya kebaikan. Wal istimraru alaihi, dan terus-menerusnya berkesinambungannya kebaikan tersebut, tidak berhenti. Dari melakukan ini disambung dengan ini, selesai ini disambung dengan itu, disambung dengan itu. Dan itu juga di antara bentuk tanda diterimanya amalan saleh seseorang. Nah, di antara tanda dan bentuk diterimanya amalan saleh seseorang, manakala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada hamba tersebut untuk melakukan kebaikan setelahnya. Melakukan kebaikan setelahnya. Manakala kita terhenti dari melakukan sebuah kebaikan, maka kita mestinya introspeksi diri, jangan-jangan Allah tidak menerima amalan saleh saya. Padahal amalan ini sudah saya kerahkan dengan menghabiskan waktu, tenaga, harta, dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok terputus? Tidak disambung dengan amalan soleh yang berikutnya. Nah, introspeksi. Walihada ja'a fil hadithi ani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda menjelaskan makna terkait dengan murabathah ini. Nah, kata beliau, isbagul wudu'i 'alal makarihi. Menyempurnakan wudu pada keadaan yang berat bagi seseorang. Wa kasratul khuta ilal masajidi, dan banyaknya langkah menuju ke masjid. Wa intidharus salati ba'da salati, dan menunggunya salat berikutnya setelah salat yang dia kerjakan. Fadzalikumur ribat, maka itulah yang dinamakan dengan ribat, maka itulah yang dinamakan dengan riba. Nah, itulah yang dinamakan dengan ribat. Kenapa? Li'anna fihi istimraran fi ta'ati, karena di dalamnya itu terdapat istimrar, terdapat kebaikan yang banyak dan terus menerusnya. Istimrar karena di dalamnya terdapat kesinambungan kebaikan. Menyempurnakan wudu dalam keadaan yang dia tidak senangi, dalam keadaan dingin, dalam keadaan malas, dalam keadaan ini itu, tapi dia tetap berwudu dengan sempurna. Nah, disambung berangkat ke masjid. Nah, dalam keadaan dingin, panas, kalau memang wajib baginya untuk berangkat ke masjid. Kemudian setelah itu dia menunggu sholat berikutnya, sholat sunnah. Kemudian dia tetap duduk, berzikir, dia tunggu sholat wajib, dan seterusnya. Maka itulah yang dinamakan dengan ribat. Nah, berjaga-jaga, bersiap-siaga. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kesinambungan kebaikan dan banyaknya kebaikan yang dia lakukan. Yang dia lakukan. Maka disebutkan di sini li'anna fihi istimraran fi ta'ati wa kasratan li fi'liha. Nah, wa kasratan li fi'liha, karena di dalamnya terdapat kesinambungan dalam ketaatan dan banyaknya amalan ketaatan tersebut. Wa amat taqwa فإنها تشمل ذلك كله لأن التقوى اتخاذ ما يقي من عقاب الله وهذا يكون بفعل الأوامر الأربعة واجتناب النواهي. Adapun ketakwaan itu mencakup keseluruhannya. Nah, karena ketakwaan itu pada hakikatnya adalah seseorang yang dia mengupayakan sesuatu yang dapat melindungi dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Lianna taqwa ittikhadu ma yuqi min iqabilah. Ittikhad, seseorang yang mengambil sesuatu yang dengannya akan bisa melindungi. Melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan bisa terwujud, akan bisa terlaksana dengan menjalankan seluruh perintah yang empat perkara tadi dan menjauhi apa yang dilarangnya tadi. Nah, wa ala hadha fa'atfuha ala ma sabaqa min babi atfil ami ala al-khasi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, maka di atas prinsip, di atas penjelasan ini, maka menggandengkan apa yang telah lalu itu termasuk menggandengkan perkara yang umum kepada perkara yang khusus. Perkara yang umum digandengkan kepada perkara yang khusus. Nah, perkara yang umum adalah ketakwaan. Nah, perkara yang khusus adalah meninggalkan kemaksiatan. Isbiru tadi itu. Sabiru, menguatkan kesabaran di dalam menjalankan ketaatan. Warabitu, dan terus menerus di dalam menjalankan, melakukan kebaikan. Nah, ini namanya atful am alal khas. Nah, sesuatu yang sifatnya umum kemudian diatofkan, digandengkan kepada sesuatu yang sebelumnya sifatnya khusus. Sebelumnya yang sifatnya khusus. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan annal qiyama bihadhil awamiri sababun lil falahi. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya melaksanakan empat perintah yang tadi kita sebutkan, bersabar dalam menjauhi kemaksiatan, menguatkan kesabaran di dalam menjalankan ketaatan, dan terus-menerus berkesinambungan di dalam menjalankan kebaikan. Nah, kemudian juga bertakwa. Bagi seseorang yang menjalankan empat perkara ini, maka dia telah menempuh sebab untuk mendapatkan al-falah, keberuntungan, kemenangan. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tuflihun. Semoga kalian atau agar kalian mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Wal falahu kalimatun jami'atun taduru 'ala syai'ain. 'Ala husulil matlubi wa 'ala an-najati minal marhubi. Faman ittaqillaha 'azza wa jalla hasala lahu matlubahu wa naja min marhubihi. Kalimat al-falah, keberuntungan, kemenangan, nah, kesuksesan bahasa kita, itu merupakan ungkapan kalimat atau ungkapan jami'ah yang bersifat umum. Yang bersifat umum. Taduru ala syai'in, yang berputar, mencakup dari kalimat yang namanya al-falah, keberuntungan, kesuksesan ini dua perkara. Dikatakan seseorang itu falah, dikatakan seseorang itu beruntung. Dikatakan seseorang itu menang, dikatakan seseorang itu sukses, manakala dia mendapatkan dua perkara. Yang pertama, ala husulil matlubi, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia memperoleh apa yang dia diinginkan. Wa ala najati minal marhubi, dan dia terselamatkan dari perkara yang dia khawatirkan. Dia terselamatkan dari perkara yang dia khawatirkan, dan tidak ada keinginan yang terbesar, yang paling utama yang dimiliki seseorang kecuali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran yang kita berharap Allah menyelamatkan kita darinya kecuali dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, faman ittaqillaha 'azza wa jalla, maka barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hasala lahu matlubahu, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa naja min marhubihi, dan dia akan selamat dari apa yang dia khawatirkan, dia takutkan. Apa yang dia takutkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita ambil di pertemuan kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.